Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Tauhid min Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Akan kita lanjutkan pada kesempatan sore hari ini hadis yang datang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. يقول الإمام البخاري رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله تعالى بركاته قال حدثنا يحيى بن جعفر كما telah diceritakan oleh يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah عن الأعمش dari الأعمش سليمان بن مهران الكوفي rahimahullahu taala an Ibrahim At-Taimi dari Ibrahim At-Taimi an abihi dari bapaknya an Abi Dzar dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar nama beliau Jundur ibn Junada, ya. Abu Dzar ini apa namanya, kunyah. Jadi apapun yang dimulai dengan abu, kalau bahasa kita bapak, ya, dimulai dengan ummu, bahasa kita ibu fulan, fulanah, ya, bapak fulan, ini namanya apa? Kunyah. Baik, di sini Abu Dzar, ini Abu Dzar ini apa? Kunyah. Siapa namanya? Palfan Jundub ibn Junadah. Namanya siapa? Ijin. Jundub ibn Junadah Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Qala, beliau berkata, dakhaltul masjida, aku masuk ke masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Falamma gharabatish shamsu, ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, hal tadri aina tadhhabu hadhihi? Tahukah engkau kemana matahari ini pergi? Ini kan sudah jam berapa nih? Jam 4 ya. Nanti paling tidak setengah 6. Setengah 6 itu sudah apa? Tenggelam. Sudah hilang dari hadapan kita. Yang tadi zuhur di mana? Di atas kepala. Tadi pagi di timur. Sebentar lagi sudah masuk barat ini. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam tanya, "Atadri aina tadhhabu hadhi?" Tahukah engkau wahai Abu Dzar, kemana matahari ini pergi? Kemana dia? Ini namanya uslubu ta'lim, cara pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan. Itu sebabnya sering kita tanya. Itulah caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya. Kenapa? Karena ini lebih mengena. Jadi jangan monolog. Ini mesti ada juga apa dia? Dialog. Lebih mengena. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, tahukah engkau kemana perginya matahari ini?" Qala qultu. Abu Dzar menjawab, karena dia tidak tahu ilmunya. Dan inilah jawaban sahabat. Apa jawabannya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini tentunya di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sahabat serahkan ilmunya kepada Allah, serahkan ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rata-rata para jemaah, lihat hadis Jibril, Umar ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Tahukah engkau siapa yang bertanya tentang apa? Islam, tentang iman, tentang tanda kiamat, tentang ihsan. Apa jawaban Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Ini saat Rasul hidup. Tapi sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang. Nah, apa yang kita katakan Pak Guru? Allahu a'lam saja. Enggak boleh kita katakan Allah wa Rasul wa alam. Kenapa? Rasulnya sudah meninggal, enggak bisa ditanya beliau. Kemudian sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu kita tanamkan pada diri kita sekarang. Kalau enggak tahu, Allahu a'lam. Atau enggak tahu, la adri. Aku enggak tahu. Selesai. Maka para ulama kita mengingatkan, yang bagi lil alimi. Ya. An yuritha julasa'ahu la adri. Hendaklah orang-orang berilmu itu mewariskan kepada kawan duduknya, kepada teman-temannya, kepada sahabatnya, la adri. Enggak tahu kalau enggak tahu. Jangan sampai kita sok tahu. Ah, ini para sahabat. Kalau enggak tahu apa katanya? Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau kita sekarang Allah wa a'lam. Atau kalau enggak tahu, ya la adri. Bagaimana nih? Saya enggak tahu. Selesai. Kan gampang. Tapi kalau mengatakan, oh begini, begini, begini, nanti orang pinter ngasih tahu. Bukan begitu. Kan malu sendiri kita. Kalau kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan Islam, berarti kita berdusta atas nama siapa? Allah. Berdusta atas nama Allah. Ini kabair, dosa, dosa besar. Lanjut. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ. Subhanallah. Jadi ternyata matahari ini ketika dia tenggelam, dia minta izin untuk sujud kepada Allah. Bayangkan para hadirin, kita enggak perlu minta izin, sudah disuruh sujud, tapi malas juga sujud. Ini matahari. Dia minta izin, jadi kalau sudah tenggelam itu dia minta izin kepada Allah untuk apa? Sujud. Ya. Minta izin untuk sujud. Fayu'dzanu laha. maka Allah pun mengizinkan matahari untuk bersujud. Sebagian riwayat, ya, sebagian riwayat para hadirin, ada riwayat lain yaitu apa? Tasjudu tahtal arsy, sujudnya di bawah arsy. Jadi tiap hari ini para hadirin, setiap hari begitu tenggelam minta izin sujud, kemudian sujudnya di mana? Di bawah arsy. Terus tiap hari. Wa ka'annaha qad qila laha, dan seolah-olah sudah dikatakan kepada matahari ini setiap kali sujud, irji'i min haitsu ji'ti, kembalilah engkau dari mana engkau datang. Dan ingat mengenai hadis ini, tentu disebutkan di sini fatatlu'u min maghribiha, akhirnya di akhir zaman ketika kiamat tiba, terbitnya dari arah tenggelamnya. Terbitnya dari arah tenggelamnya. Dan ketika matahari terbit dari arah tenggelam, berarti kiamat sudah tiba. Dan di saat itu sudah tidak ada orang beriman. Sudah tidak ada orang beriman para hadirin. Yang tersisa hanya orang-orang kafir, orang-orang jahat. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katakan, "La na'a inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya." Manusia yang paling buruk adalah bertemu dengan kiamat dia masih hidup. Satu. Ya. Jadi jangan sampai ada yang berniat mudah-mudahan kita hidup sampai kiamat. Ya, jangan. Yang kedua, walladzina takhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kubur-kubur nabinya sebagai masjid. Kalau kubur nabi dijadikan masjid, ini manusia paling buruk, apalagi bukan kubur nabi. Ini tambah buruk pula ini. Baik. Thumma qara'a, lalu Nabi alaihi salatu wasallam membacakan ayat, "Dzalika mustaqarrul laha." Itulah dia mustaqarrul laha. Apa arti mustaqarrul laha? Disebutkan ada dua pendapat oleh Ibnu Katsir, maksudnya mustaqarruhal makani, tempat dan posisi bulan sebenarnya, ya, tahtal arsy, yaitu di bawah arsy, ya, mimma yalil ardh min dzalikal janib, yaitu di seberang bumi yang dekat dengan arasy tersebut, di seberang bumi tetapi di arah di bawah arasy. Dan bawah arasy ini umum, hatta pada langit pertama, tetapi pas, ya, tetap juga dikatakan dia bawah arasy. Baik. Kemudian asyahid dari hadis ini, yang menjadi bukti dari hadis ini adalah bahwasanya ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang arasy. Tentang apa? Arasy. Sujud di bawah arasy. Sekali lagi, fa innaha tadhhabu tasta'dhinu fis sujud. Dia pergi, matahari ini pergi minta izin untuk bersujud. Fayu'dhanu laha, diizinkan dia. Sebagian riwayat mengatakan apa? Sujudnya di bawah arasy. Ini dalil menunjukkan Allah di mana? Atas. Maka istidlal sisi pendalilan Imam Al-Bukhari di sini, ya, sangat-sangat teliti. Sangat detail. Jadi ketika disebutkan dia sujud di bawah arasy, dia sujud. Ya, namanya makhluk, boleh enggak sujud kepada selain Allah? Enggak boleh. Kemudian selain dari jin dan manusia, taatnya hanya siapa? Kepada siapa? Hanya kepada Allah. Beda kalau jin dan manusia, dia bengel. Ya, agak apa? Dia ini suka membangkang. Maka apa? Kadang sujudnya kepada batu, sujudnya kepada kubur dan yang lainnya. Bahkan sujudnya kepada sesama manusia. Adapun makhluk-makhluk yang Allah yang lain, diantaranya apa? Matahari, dia tidak akan bersujud kecuali kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sujudnya di bawah arasy. Dan ini dalil bahwasanya Allah di mana? Di atas arasy-Nya. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya tentang ayat yang tadi, wasyamsu tajri limustaqarril laha, matahari itu berjalan ya pada porosnya, mustaqarril laha artinya tahtal arsy. Ya, tempat istiqrarnya, tempat berhentinya di mana? Di bawah arsy. Di sana dia selalu sujud setiap hari. Baik. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa fawaid. Faedah yang pertama, hadis ini menerangkan kepada kita al-istidlal bil ayatil kauniyah alal ayatil syar'iyah. Hadis ini ya isinya adalah berdalil dengan ayat-ayat Allah yang nyata, ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta sebagai bukti dalil syara', sebagai bukti dalil agama. Apa yang kita buktikan di sini? Yang kita buktikan bahwasanya Allah di mana? Di atas. Berdalil dengan ayat apa? Tanda Allah, tanda kebesaran Allah yang sifatnya kauni, berupa yang ada di alam semesta. Ini faedah yang pertama. Jadi hadis ini menerangkan al-istidlal bil ayatil kauniyah alal ayatil syar'iyah. Berdalil dengan tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta menunjukkan bukti Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Faedah yang kedua, hadis ini adab, dari adab al-ilm. Apa itu? Ketika tidak tahu, hendaklah mengucapkan apa? Allahu a'lam. Maka disebut oleh para ulama kita sebagaimana diwakil Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih, "Idza akhta'a al-'alim la adri usibat maqatiluhu." Orang alim, orang berilmu, kalau enggak lagi bilang tidak tahu, maka tibalah kematian padanya. Orang berilmu kalau sudah mengatakan ya, atau kalau sudah tidak ada kata-kata tidak tahu, semuanya tahu, maka apa? Tibalah kematiannya. Faedah yang ketiga, hadis ini menerangkan bahwasanya seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla selain dan jin manusia dan jin, selain dari jin dan manusia ini semuanya apa? Taat. Bertasbih, bersujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan juga itsbatul arsy, menetapkan arsy. Hadis ini menetapkan arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala di mana? Dia di atas, dengan bukti bahwasanya matahari bersujud di bawahnya. Matahari bersujud di bawahnya. Faedah berikutnya, hadis ini juga menerangkan asyratus sa'ah, tanda dari tanda kiamat. Apa itu? Terbitnya matahari dari barat. Dan ini salah satu tanda kiamat besar. Salah satu dari tanda kiamat besar. Nah, Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan lebih panjang hadis ini para jamaah. Saya baca sedikit, ada faedahnya. Dari Abu Dzar juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari, "Tahukah kalian ke mana perginya matahari ini?" Sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang paling tahu. Nabi menjawab, matahari ini berjalan sampai berhenti pada tempatnya, posisinya. Sampai berhenti pada tempat tinggalnya, tempat diamnya. Ya, berhenti pada pemberhentiannya. Di mana itu? Tahtal arsy. Berarti matahari ini setiap hari begitu tenggelam, itu sujudnya di mana? Di bawah arsy. Baik. Fatakhiru sajidah. Begitu sampai tenggelam di bawah arsy, dia sujud. Terus begitu, sujud terus sampai dikatakan kepadanya irtafi'i. Bangun. Irji'i min haitsu ji'ti, kembali engkau dari mana engkau mulai. Datang timur. Fatarji' datanglah dia dari timur. Fatusbihu tali'ah min matli'iha, paginya terbit dari timur. Berarti selama malam itu dia dalam keadaan apa? Sujud. Dan lihat dan perhatikan para hadirin, berarti matahari ini ya sujudnya begitu lama. Sujudnya begitu lama. Nah, kita Indonesia sekian lama kan malam hilang atau malam tiba? Terus begitu. Ya. Terus begitu. Kemudian, ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش. Kemudian dia berjalan lagi. Berlari, berjalan sampai berakhir di bawah arasy. Dia pun sujud dan terus bersujud sampai dikatakan kepadanya, bangkit, kembalilah engkau dari mana engkau datang. Maka dia kembali terbitnya dari timur. Thumma tajri, ya, kemudian lagi dia berjalan. Disebutkan layastankirun nas minha syai'a, orang tidak lagi memikirkan sudah matahari ini. Pokoknya apa? Terbit, tenggelam. Terbit timur, tenggelam barat. Terus. Fayuqalu lahartafi'i. Ketika pada suatu waktu dia sujud di bawah arasy, Allah Azza wa Jalla mengatakan irtafi'i. Bangun engkau. Naik engkau. Asbihi tali'ah min maghribiki. Terbitlah engkau dari barat. Terbitlah engkau dari barat. Fatusbihu tali'atan min maghribiha. Akhirnya terbitlah dia dari barat. Maka hati-hati para jemaah, di saat kita terlena dengan dunia ini, kiamat itu datang secara tiba-tiba. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadrun mata dzakum?" Tahukah kalian kapan dia akan terbit dari barat? Dzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha. Saat itu yang belum beriman, mau beriman sudah tidak ada gunanya. Sama sekali sudah tidak ada gunanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya matahari dan bulan itu memang bersujud. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 18, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar. Berarti apa? Bulan pun kisahnya demikian. Lihat bulan ya. Bulan terbit dari mana? Terbitnya bulan dari barat. Itu sebabnya ngelihat bulan di barat. Habisnya di mana? Timur. Kalau matahari terbitnya di timur, habisnya di barat. Baik. Kemudian faedah juga dari hadis ini. Faedah juga dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita secara zahirun nas, yang nampak dari nas ini, bahwasanya annasyams hiyallati tajri fil ufuq wa taduru alal ard. Matahari itu yang berjalan mengelilingi bumi. Nah, ini pelajaran kita dahulu apa? Bumi mengelilingi matahari. Tetapi Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan la mani, tidak mengapa. Ya, dikatakan bahwasanya bisa saja Allah Azza wa Jalla menggerakkan bumi itu berjalan sehingga yang lebih cepat pergerakannya adalah matahari. Namun, adh-dhahir yang nampak dari nas ini tajri, matahari. Matahari yang jalan itu. ya, matahari. Baik, itulah dia faedah dari hadis ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Musa, kami telah diceritakan oleh Musa. An Ibrahim, dari Ibrahim. Qala haddatsana Ibnu Shihab, kami telah diceritakan oleh Ibnu Shihab, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. An Ubaid, bin Sabbah, dari Ubaid bin Sabbah. Anna Zaid bin Thabit, bahwasanya Zaid bin Thabit. Wa qala Al-Layth, Al-Layth berkata, haddatsani Abdurrahman bin Khalid, kalau aku telah diceritakan oleh Abdurrahman bin Khalid, an Ibnu Shihab, dari Ibnu Shihab, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Ingat, beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan hadis. Siapa? Al-Imam Az-Zuhri. Itu sebabnya orang-orang kita Indonesia banyak namanya Zuhri. Ini ulama hadis besar. Dia yang pertama kali ya mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah dari Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, yaitu Al-Imam Az-Zuhri, terkenal Imam Az-Zuhri. Ya. Maka ya kita Zuhri ditambah Saifuddin, jadilah dia Saifuddin Zuhri. Indonesia tapi ya. Kalau ulama hadisnya namanya Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. An Ibnu Sabbah, dari Ibnu Sabbah, anna Zaid ibn Thabit haddathahu, bahwasanya Zaid ibn Thabit menceritakan beliau. Qala, apa ceritanya? Arsala ilayya Abu Bakr. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengutus seorang kepadaku. Ya. Fatatabba'tul Qur'ana. Karena ingat, Zaid ibn Thabit adalah apa? Penulis Al-Quran. Tapi perhatikan ibarat jamaah. Zaid ibn Thabit min katabatil wahyi. Termasuk penulis wahyu. Fatatabba'tul Qur'an. Aku pun mencari tahu Quran ini di kalangan para sahabat. Ya. Hatta wajadtu akhira surat at-taubah ma'a Abi Khuzaimah al-Ansari lam ajidha ma'a ahadin ghairih. Subhanallah. Ini cara Allah menjaga Al-Quran. Sehingga aku menemukan akhir surat at-taubah pada Abu Khuzaimah al-Ansari. Yang mana akhir surat taubah ini tidak aku temukan pada sahabat yang lain. Apa itu akhirnya? Dalam surat at-taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tayyib. Hatta khatimati bara'ah, sampai penutup surat At-Taubah. Ingat, surat Taubah di antara namanya apa? Surat Bara'ah. Ingat, satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak ada basmalahnya. Surat apa? Surat Bara'ah. Kenapa enggak ada basmalahnya? Karena disebut oleh para ulama kita, dia nyambung dengan surat sebelumnya. Kemudian, jadi ditemukan akhir surat Taubah pada siapa? Abu Khuzaimah Al-Ansari. Tidak ditemukan oleh Zaid bin Thabit pada sahabat yang lain. Tapi tenang, inilah cara Allah Azza wa Jalla untuk menjaga Al-Quran. Baik. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan, hatta khatimat bara'ah, sampai akhir surat Taubah. Wa haddatsana Yahya bin Bukair, dan kami telah diceritakan oleh Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Layth, beliau berkata, kami telah diceritakan oleh Layth an Yunus bihadza, dari Yunus ya, dengan semisal sanad seperti ini. Wa qala ma Abi Khuzaimah al-Ansari, ditemukan pada Abu Khuzaimah al-Ansari. Baik, perawi hadis ini yaitu Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit ibnu Dhahhak ibnu Zaid ibn Lawzan An-Najjari Al-Ansari. Ah, kabilah Najjar, Bani Najjar. Kabilah apa? Bani Najjar. Itulah dia kabilahnya ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Aminah. Ya, dari Bani Najjar. Baik. Kunyahnya Abu Sa'id. Kunyahnya apa? Abu Sa'id. Nabi SAW datang ke kota Madinah, umur beliau 11 sanah, masih 11 tahun. Jadi Nabi SAW hijrah, umurnya masih berapa? 11 tahun. Subhanallah para jemaah. Jadi kita tidak menafikan ya, bahwasanya peran anak muda di zaman Rasul itu luar biasa juga. Ayo, hitung. Dengan meninggalnya Rasul, berarti umurnya hanya berapa tahun? 21 tahun. Muda apa tidak? Sangat muda beliau. Sangat muda para jemaah. Nah, berarti ketika Nabi SAW di Madinah masih 11 tahun, tetapi dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Yang namanya sahabat muda-muda ini kan energik. Ini para jemaah. Dia tukang tulisnya Rasulullah SAW. Dia disuruh mencari, cari tatabba' al-Quran. Bahkan di zamannya Abu Bakar lagi ini disuruh untuk mencari di mana Quran-Quran itu masih tersisa. Tentunya di dada-dada para sahabat ini. Subhanallah. Baik. Wa kana yaktubul wahyi. Ingat Zaid bin Thabit ini di antara manaqibnya, keutamaannya pencatat wahyu. Qala Syabi. Al-Imam Amir bin Syarahil Syabi berkata, "Ghalaba Zaidun Nasa 'ala tsnatain." Zaid bin Thabit mengalahkan orang banyak dengan dua hal. Artinya, dia istimewa di atas yang lainnya dengan dua perkara. Pertama, al-faraid, ilmu faraid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut keistimewaan beliau. Siapa ini? Zaid ibn Thabit. Apa katanya Nabi? Baik, Nabi mengatakan afradukum Zaid. Yang paling alim faraid Zaid. Ini para jemaah, keistimewaan beliau. Jadi dia diistimewa di atas para sahabat yang lainnya dengan dua hal. Siapa ini? Zaid ibn Thabit, ibn al-Dhahak ibn Zaid, ibn Lawzan, al-Najjari al-Ansari. Jadi pertama, beliau yang paling alim ilmu faraid. Jadi Nabi sampai mengatakan apa? Afradukum Zaid. Yang paling alim faraid adalah siapa? Zaid. Radiyallahu anhu sahabati ajma'in. Yang kedua, keistimewaan beliau. Wal-Quran. Masya Allah. Sisi apa? Al-Quran. Sampai Masruq berkata, aku datang ke kota Madinah, aku temukan Zaid bin Thabit minar rasikhina fil ilm. Termasuk ulama-ulama yang dalam ilmunya. Beliau wafat tahun 48 Hijriyah. Wafat berapa? Tahun 48 Hijriyah. Sebagian mengatakan 51 Hijriyah. Sebagian mengatakan 55 Hijriyah. Jadi ada versi dari kalangan ulama sejarah kapan wafatnya beliau ini. Baik. Apa maksud dari Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini para jemaah? Kita lanjutkan hadisnya. Ya, apa maksud beliau? Maksudnya adalah dzikrul arsy fil ayatil karimah. Yaitu disebutkan arsy di akhir surat At-Taubah. Di akhir surat At-Taubah disebutkan apa? Arsy. Nah, siapa punya telepon pintar, buka Al-Qur'an surat Taubah ayat terakhir. Fa in tawallau faqul hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallau, jikalau mereka berpaling, itu orang-orang yang kubawakan kebenaran, berpaling, kaum mukah yang lainnya, tidak mau dikasih tahu, tidak mau dinasihati, ya, fakul hasbi Allah, katakan kepada mereka, cukuplah bagiku Allah Azza wa Jalla, aku tidak butuh kalian. La ilaha illahu, La ilaha illahu. La ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali kecuali dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah. Ya, wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Rabb arasy yang maha agung. Ini dia maksud Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini yang disebut oleh tentang Zaid ibn Thabit dikirimkan kepadanya surat atau seseorang disuruh untuk mengumpulkan Al-Qur'an, maka sampai pada akhir surat At-Taubah dicari ke sana kemari, ketemunya kepada sahabat Abu Khuzaimah. Mulai dari ayat apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai akhirnya fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dia maksud dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini. Baik, kita ambil sedikit penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwasanya Zaid ibn Thabit salah satu dari sahabat yang dibebani, yang ditugaskan oleh Abu Bakar dan Umar untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Dan ingat, di zaman Abu Bakar ini kejadian ini. Di zaman Abu Bakar itulah dia pengumpulan pertama Al-Qur'an. Dan ingat, ini bukan bid'ah, apalagi ditambah hasanah. Ya, karena orang selalu berdalil dengan ini. Ya, ini kan bid'ah, bid'ah hasanah. Mana buktinya? Pengumpulan Al-Qur'an. Kita jawab. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bil nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, pegang teguhlah sunnahku, tata caraku, dan tata cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Siapa khalifahnya Rasul? Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Nah, ini yang mengumpulkan Quran pertama siapa? Abu Bakar. Ah, berarti sekarang apa namanya kalau Abu Bakar yang melakukan? Bid'ah apa sunnah? Ya sunnah, karena Nabi mengatakan sunnatil khulafa. Tidak ada mengatakan bid'atul hasanah khulafa. Jadi jangan kita mau dibohongi, apalagi dibodohi. Ya, ini dalil bid'ah hasanah, pengumpulan Quran. Ini jauh langit dengan bumi. Ya. Tapi kalau kita tidak ngaji dengan manhajnya salaf ini, ya, kita akan dibodohi. Baik. Kemudian pengumpulan kedua ini dengan bahasa, disatukan persepsi bahasanya, yaitu dikatakan rasam Utsmani dengan tulisan dan bahasa Quraisy. Ini kapan? Di zaman Utsman. Adapun zaman Abu Bakar hanya dikumpulkan semuanya sehingga menjadi satu mushaf. Baik. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, menerangkan jasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terhadap umat Islam. Apa? Dikumpulkan bagi mereka mushaf. Siapa yang ngusul ini? Umar, atas usul Umar. Dikarenakan apa? Waktu perang melawan orang-orang murtad dan yang mengaku dirinya Nabi, banyak penghafal Quran yang meninggal. Dan ini menunjukkan para jamaah ya, para sahabat ini orang-orang cerdas luar biasa. Dan rata-rata orang Arab orang-orang cerdas. Bagaimana? Mereka ya, ada yang menulis Quran. Kan jelas sahabat mengatakan ada yang nulisnya di kulit, ada yang nulisnya di mana? Di pelampah kurma, ada yang nulisnya di tulang, ada yang nulisnya di bantu, ya. Tapi mereka rata-rata hafal di mana? Tidak ada. Maka kalau ulama dulu mengatakan al ilmu fis sudur la fis sutur, cocok. Ya, ilmu di dada katanya, bukan di buku katanya. Dulu itu cocok. Kalau sekarang kita katakan, ya, kalau main dada sekarang ini, pokoknya apa yang ada nangkep di kepala itu yang keluar kalau sekarang. Maka kita katakan bahwasanya ilmu Islam ini terjaga benar dengan hafal, hafalan. Dan alhamdulillah Quran sampai anak kecil pun hafal, hafal Quran ini para jamaah. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa? Pakai ayatnya dihafal. Bahkan maju mundur dihafal. Ini cara Allah apa? Menjaga Al-Quran. Nah, di dalam hadis ini menerangkan jasa besarnya Abu Bakar, yaitu apa? Membukukan Al-Quran. Faedah yang kedua. Hadis ini juga menerangkan bahwasanya, ya, Al-Quran sempurna. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah yang mengatakan 2/3 hilang. Dan hebatnya lagi apa? Satu huruf pun yang 2/3 itu tidak ada di mushaf kalian. Berarti apa? Ini jangan-jangan mushaf bahasa Persia. Iya, kenapa satu huruf pun enggak ada katanya. Sementara yang namanya Al-Quran mulai abjadnya dari mana? Alif berakhir pada apa? Iya. Tapi dia mengatakan bahwasanya satu huruf pun enggak ada di Quran kalian sekarang ini katanya. Yang 2/3 dinamakan mushaf Fatimah katanya. Yang mana mereka berdusta lagi yang mengambil dan menjadikan surat wasiat itu hilang adalah kambingnya Aisyah memakan Quran itu katanya. Coba. Ini mistiknya dan dustanya. Masyaallah salamat wal afiat. Jadi hadis ini menerangkan sempurnanya apa? Al-Qur'an, tidak ada kurang sedikit pun. Kemudian faedah yang ketiga. Hadis ini juga menetapkan arsy. Karena apa? Di akhir surat Taubah wa huwa rabbul Arsyil Azim. Dialah Allah Rabbnya Arasy yang agung, dan Allah Subhanahu wa taala dia di atas layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan atasnya makhluk. Dan ini wajib untuk kita imani. Sebagaimana disebut oleh Imam Malik rahimahullahu taala, al-istiwa'u ma'lum. Namanya bersemayam di atas itu semua tahu. Wal kaifu majhul, adapun caranya kita tidak tahu. Wal iman was-su'alu anhu wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Kenapa? Karena Al-Qur'an, karena hadis ijma', was-su'alu anhu bid'ah, mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah, mengada-ada dalam agama. Saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti malam kita lanjutkan di Masjid Aisyah dalam kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhtar Al-Musallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana hukumnya main kuis secara online lewat HP, di dalamnya sediakan 12 pertanyaan, jika jawab semua dapat uang? Tidak ada masalah. Kalau seperti ini tidak ada masalah. Ya. Tapi sekarang nanti banyak yang jawab benar. Di sini adanya qur'ah, undian. Ya. Undian. Dan mereka tidak mengeluarkan apa-apa. Enggak ada. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita hanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali saja, bagaimana dengan sahabat yang lainnya? Itu yang menjadi ikonnya di depan. Itu yang jadi imamnya. Kenapa? Karena ikut mereka sama arti ikut yang lain. Dikarenakan apa? Mereka tidak ada yang berbeda pendapat sisi akidah dan manhaj. Adapun sisi ibadah yang sifatnya ijtihadiyah, memang dari sahabat aja sudah berbeda. Contoh dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yusalliyan ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Janganlah kalian itu salat asar kecuali di bani Quraidah. Nah, para sahabat begitu sampai waktu, ada yang masih di tengah jalan. Mereka berbeda pendapat menafsirkan hadis itu. Satu mengatakan segera sholat meskipun belum sampai. Satu mengatakan tetap kita sholat meskipun habis waktu, yang penting di Bani Quraidah. Sampai di hadapan Nabi berita ini, Nabi diam. Berarti apa? Berarti hadis ini memang memiliki dua tafsir, multi tafsir. Wah, kata. Adapun akidah manhaj satu mereka. Nabi sudah dikatakan ma'afa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kemudian juga kita katakan, ya, bukan hadis ini saja kita pakai, ada hadis lain, yaitu hadis tentang apa? Perpecahan umat yang 73. Satu yang selamat. Siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ikut aku dan ikut para sahabatku. Jadi memahami satu hadis mesti digabungkan juga dengan hadis yang lainnya, sehingga selamat pemahaman kita dalam suatu masalah. Allah Ta'ala wa'alam. Saya kira demikian. Nanti malam kita lanjutkan lagi. Demikian juga malam Kamis insyaAllah di Masjid At-Taqwa Epicentrum. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.